بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. masih ayat ulaika alladhina la yu'minuna bi rabbihim wa nasina ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa khawfan 'adzabah. نعم، كتب الشيخ سليم فوزان حفظه الله، والوسيلة معناها وسيلة معناها الطاعة والقرب، كتاعة dan kedekatan kepada Allah Ta'ala. Nah, fahiyah fil lughah, maka al-wasilah dalam bahasa maknanya asy-syai'ul ladzi yuwassilu ila al-maqsud. Nah, ini makna bahasanya asy-syai'ul ladzi yuwassilu ila al-maqsud, sesuatu yang yuwassilu menyampaikan ilal maksud, kepada tujuan, sesuatu yang akan menyampaikan kepada tujuan, itu makna wasilah dalam bahasa. Falladhi yuwassilu ila ridallah, falladhi yuwassilu ila ridallah, maka yang menyampaikan kepada ridha Allah, wa jannatih dan jannahnya, surganya, huwal wasilatu ilallah, itu adalah wasilah menuju Allah. Dan yang menyampaikan seseorang kepada ridha Allah, surga Allah, menjadikan dia sampai kepada ridha dan jannah Allah, berarti sampai kepada posisi yang dekat kepada Allah. Nah, هذه الوسيلة المشروعة. هذه هي الوسيلة المشروعة. Inilah dia الوسيلة المشروعة, وسيلة yang disyariatkan. في قوله تعالى, pada firman Allah تعالى, وابتغوا إليه الوسيلة. Allah memerintahkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 35, وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ, hendaknya kalian mencari wasilah, mengupayakan wasilah إِلَيْهِ, kepadanya, kepada Allah. Apa wasilah yang bisa diupayakan menuju Allah, kepada Allah? Wasilah itu adalah apa? Ketaatan, menaati Allah Ta'ala. Nah, agar bisa sampai kepada ridha Allah, jannah Allah, jadi dekat dengan Allah Ta'ala. Baik. Amma al-muharrifun. Adapun al-muharrifun, orang-orang yang suka menyelewengkan makna ayat, al-muqarrifun, yang suka merusak makna ayat, fayaqulun, mereka mengatakan al-wasilah itu antaja'ala bainaka wa bainallahi wasitatan minal awliya' was-salihin wal-amwat, antaja'ala bainaka wa bainallah, engkau menjadikan antara dirimu dan Allah Ta'ala suatu wasitah, perantara antara dirimu dengan Allah, mengangkat perantara antara dirimu dengan Allah. Perantara itu melalui awliya, dari kalangan para wali, as-salihin, orang-orang salih, wal-amwat, orang-orang yang telah mati. Taja'aluhum wasitatan, Engkau menjadikan mereka itu wasitatan, perantara bainaka wa bainallah, antara engkau dengan Allah, antara dirimu dengan Allah. Tujuannya liqarribuka ilallah, liqarribuka ilallah, agar mereka perantara-perantara itu dari kalangan orang-orang soleh, wali-wali yang telah mati itu akan membantumu mendekatkan kamu ilallah, kepada Allah, dengan syubhat mereka orang-orang soleh, mereka wali-wali Allah, mereka dekat kepada Allah, mereka jika meminta berdoa kepada Allah dikabulkan, mereka suci, kamu tidak seperti mereka, kamu kotor, banyak dosa, tidak didengar oleh Allah jika minta, jika berdoa tidak dikabulkan, kamu jauh dari Allah, dari cinta Allah, dari Allah. Tidak bisa kamu tolong langsung kepada Allah, tidak bisa. Kamu butuh perantara orang-orang soleh itu supaya mereka membantumu menyampaikan hajatmu kepada Allah. Itu syubhat. Sekarang, nah, dalilnya tentang syubhat ini, mana abduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali dalam rangka mereka membantu kami mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Fa'ma wasilah. Maka makna wasilah inda ha'ula'il mukharrifin, menurut para perusak-perusak makna ayat itu, ya, an taj'ala bainaka wa bainallahi wasitatan, engkau menjadikan, mengangkat antara engkau dengan Allah suatu perantara. Tu'arifullahu bika, perantara itu akan memperkenalkan kamu, memperkenalkan engkau di hadapan Allah, mengenalkanmu kepada Allah. Tu'arifullaha bika, tu'arifullaha bika, mengenalkanmu kepada Allah. Kamu tidak dikenal oleh Allah. Siapa kamu? Kamu kotor, banyak dosa. Tidak dikenal oleh Allah. Tidak diperhatikan oleh Allah. Beda dengan orang soleh itu, wali-wali itu. Mereka dikenal sekali oleh Allah Ta'ala. Sangat dikenal. Mereka dicintai oleh Allah. Dikenal oleh Allah. Dekat kepada Allah. Itu perantara mereka. Agar kamu dikenalkan oleh perantara itu kepada Allah. Agar mengenalkanmu kepada Allah. Nah, ya, mengenalkan Allah dengan baik. Watan kurilahu hajatik, dan perantara-perantara itu akan menukil untukmu, ya, menukil hajat-hajatmu kepada Allah. Dia yang akan menukil, menyampaikan hajat-hajatmu kepada Allah. Kalau kamu langsung minta kepada Allah, ya, diperhatikan, karena kamu tidak dikenal. Mereka dikenal oleh Allah, mereka akan menyampaikannya kepada Allah melalui perantara mereka. Wa tuhbiruhu anka, dan perantara itu akan mengabarkan kepada Allah tentang dirimu, tentang kamu, tentang hajatmu, tentang kebutuhanmu, agar Allah memenuhinya, memperhatikannya. Begitu katanya, kata mereka ini, para perusak ini. Ka'anna Allah Jalla wa'ala la ya'lamu, seakan-akan Allah Jalla wa'ala la ya'lamu, tidak tahu menahu tentang hamba-hambanya. Au ka'anna Allah Jalla wa'ala bakhil, atau seakan-akan Allah itu bakhil, Allah itu pelit, tidak suka memberi hamba yang butuh. La yu'ti illa ba'da ma yulahhu alaihi bil wasa'id, seakan-akan Allah itu pelit, la yu'ti, tidak akan memberi sesuatu illa, kecuali ba'dama, setelah yulahhu alaih, setelah didesak. Ba'dama yulahhu alaih, setelah didesak dengan desakan-desakan permintaan Bilwasa itu melalui perantara-perantara itu. Siapa yang akan begitu? Kalau bukan diteksa oleh perantara-perantara itu, orang soleh, wali-wali yang sudah mati itu, ya, maka tidak akan memberi hamba yang miskin ini tadi. Ta'alallahu amma yaqulun. Ta'alallahu amma yaqulun. Maha agung, maha tinggi Allah Ta'ala dari apa-apa yang mereka katakan. Ma'am, ini syubhat. Tayyib. Para perusak makna itu. Nah, mereka palingkan makna wasilah di ayat ini ke makna itu. Makna wasit atau perantara. Dengan makna tadi. Makna yang batin. Walihada, pada turna ini, yushabbihuna ala nas, mereka menyebarkan syubhat kepada manusia memperbedah manusia dengan syubhat mereka wa yaqulun dan mereka mengatakan Allahu jalla wa ala Allah yang maha mulia yang maha tinggi yaqul mengatakan dalam Al-Qur'an ulaika alladziina da'uuna yabtaghuuna ila rabbihim al-wasiilah. Mereka yang dipanjati doa itu mereka sendiri mencari wasilah untuk sampai kepada Rabb mereka. Fadalla, maka ini menunjukkan kata mereka ala atas anna ittikhadzal wasaiti, perbuatan mengangkat perantara-perantara minal khalq dari kalangan makhluk ila Allah sebagai perantara kepada Allah amrun masyru'un merupakan perkara yang disyariatkan. Ayat ini menunjukkan atas disyariatkannya perbuatan itu yaitu mengangkat perantara-perantara. Ya, bahwa mengangkat perantara-perantara dari kalangan makhluk perantara kepada Allah ini adalah perkara yang disyariatkan. Dalilnya ayat ini. Li'anna Allah asna ala ahli. Karena sesungguhnya Allah telah memuji menyanjung pelakunya. Para pelaku, para pelaku, yakni orang-orang yang melakukan, ya, hal itu yang mengangkat wasilah antara dirinya dengan Allah. Yang dipalingkan ke makna itu. Wa fil ayatil ukhra dan pada ayat yang lain. Yaitu Al-Ma'idah 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa abtaghu ilayhi al-wasilata wa jahidu fi sabilih. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha beriman dengan kepada Allah. Wa abtaghu ilayhi al-wasilata. Hendaknya kalian mengupayakan wasilah kepada Allah. Kata mereka para perusak itu mengatakan kalian mengupayakan perantara-perantara ya antara kalian dengan Allah Ta'ala. Wajahidu fi sabilillah dan berjihadlah, berjuanglah kalian di dalamnya. Kalau mereka mengatakan inna Allah amarana, bagaimana mereka memalingkan ayat ini dalam Al-Ma'idah? Inna Allah amarana, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita an nattakhidha al-wasilata ilaihi, agar kita mengangkat wasilah ya menuju Allah Ta'ala. Wal wasilatu ma'naha, dan wasilah itu maknanya al-wasitatu, perantara. Berarti kita disuruh oleh Allah Ta'ala wa bitadu ilaihi al-wasilata, yakni hendaknya kalian mengangkat perantara antara diri kalian dengan Allah Ta'ala. Hakadha, demikianlah cara mereka yuharrifuna al-kalimah an mawadi'ihi, mereka memalingkan ucapan Allah Ta'ala dari posisi-posisi maknanya, dari posisi-posisi maknanya yang sebenarnya dipalingkan ke makna yang bukan posisinya, makna yang lain. فالوسيله المشروعه maka wasilah yang disyariatkan fil Quran, dalam Quran, wa fis sunnah, dan dalam hadis, hiya adalah at-ta'atu allati tuqarribu ila Allah, ketaatan yang mendekatkan pelakunya kepada Allah, wa tawassul ilaih, dan bertawassul kepada Allah, bi asma'ihi wa sifatihi, dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini perkara lain, ya, tambahan atas pembahasan kita. Yang kita bahas sekarang adalah at-ta'ah allati tuqarribu ila Allah. Ini yang kita bahas sekarang. Tapi Syekh sekarang menyisipkan tambahan, termasuk wasilah yang disyariatkan adalah at-tawassul ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala. Nah, bertawassul ilai, bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifat. Nah, sifat-sifat, nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Nah, itu maksudnya ketika berdoa, ketika seorang berdoa, dia bertawassul dengan salah satu nama Allah, dengan mengatakan ya ghaffar, ya ghafur, ighfirli, wahai yang maha mengampuni dosa, ampuni dosaku, gitu. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni, wahai yang maha merahmati, rahmati aku, gitu. Ya Razzaq, wahai yang memberi rezeki, rezeki, beri aku rezeki. Nah, rezeki ilman nafi'a, malan tayyiba, rizqan tayyiba, misalkan. Nah, jadi berdoa kepada Allah minta sesuatu dengan menyebut salah satu nama sifatnya munasib yang sesuai dengan permintaannya. Sehingga ini dimaksud at-tawassul ila asma'ihi wa sifatihi. Nah, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Ayo. Itu dalilnya. Nah, hanya Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kalian dengan bertawassul dengan nama-Nya. Ini yang dimaksud di sini. Hadhihi al-wasilatul masyru'ah, inilah wasilah yang disyariatkan. Na'am. Tayyib. Ah, cukup dulu ya. Barakallahu fikum. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.